طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول من أقسام المد اللازم. Pembagian yang pertama dari macam-macam mad lazim yang telah kita ketahui, ya, ada empat jenis mad lazim. Itu mad lazim kilmi muthaqqal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi muthaqqal, mad lazim harfi mukhaffaf. Maka rincian yang pertama kata beliau rahimahullah ta'ala, al-mad lazim ul-kilmi muthaqqal, mad lazim kilmi muthaqqal. Qala mata yakunu al-mad laziman kilmiyan, kapan nyatalah suatu mad dikatakan sebagai mad lazim kilmi, kapan mad dikatakan sebagai mad lazim kilmi. Qala idza kana harful maddi was sukunu waqi'ain fi kalimatin, dikatakan mad lazim kilmi jikalau terbukti ya huruf mad dan sukun keduanya berada di satu kalimat. Jikalau terbukti nyata ditemukan adanya huruf mad dan sukun di satu kalimat, terjadinya di satu kalimat, ya, seperti al-haqqah, ya, di situ terkumpul huruf mad alif dan sukun qaf yang pertama yang didugamkan kepada qaf yang kedua, dan terjadinya apa? Fi kalimat, ini satu kalimat. Jadi suatu kalimat sehingga disebut mad lazim kilmi. Kalau huruf mad baik itu alif atau waw atau ya, tetapi tidak ada dari ya yang bertemu dengan sukun di satu kalimat, yang ada yaitu alif dan waw, ya, yang ada alif dan waw saja. Baik. Maka jika kalau berkumpul di satu kalimat disebut mad lazim kilmi, ya, alif atau waw setelahnya sukun. Wa mata yakunu muthaqqala, dan kapan dikatakan sebagai mad lazim muthaqqal, ya, baik itu harfi ataupun kilmi. Kalau kilmi tadi ketentuannya di satu kalimat. Yakunu muthaqqala idza kana al-harfu alladhi ba'da harfi al-mad mushaddada, dikatakan muthaqqal atau terbukti sebagai muthaqqal berat, dalam artian jika lo nyata huruf yang berada setelah huruf mad ditasydid, ya, jika lo huruf yang berada setelah huruf madnya ditasydid, huruf yang berada setelah alif atau setelah waw, tidak ada setelah ya, diingat, ya, tidak ada mad lazim kilmi setelah ya yang ada setelah alif ataupun waw, maka setelahnya ditasydid. Seperti dalam kalimat al-haqqah, setelah alifnya qaf ditasydid, setelah alifnya qaf ditasydid, yang awalnya bertemu suku dengan yang berharokat kemudian ditasydid, sehingga ini disebut mad lazim kilmi mustaqal. Kenapa dikatakan mad lazim kilmi? Karena mad dengan sukun bertemu di satu kalimat, yaitu alif dengan sukun qaf yang diidghamkan. Kemudian kenapa dikatakan mustaqal? Karena ditasydid setelah alifnya yang tadinya bertemu sukun dengan huruf yang berharokat, yang bertemunya dua qaf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, yang kemudian diidghamkan dan diganti dengan tasydid, sehingga lengkaplah menjadi mad lazim kilmi mustaqal, terjadi di satu kalimat, terkumpul di satu kalimat, dan setelah huruf madnya ditasydid. Yang setelah waw contohnya li wahajukum, li wahajukum apa setelah alif, ya, setelah alif, li wahajukum setelah alif. Yang setelah waw seperti, ya, atuhajunni ju, ya, waw sukun setelahnya nun bertasydid, menunjukkan, ya, huruf mad waw diikuti oleh tasydid setelahnya. Dan itu yang setelah waw sukun. Qala ma hukmu maddihi, apa hukum madnya? Hukum mad lazim kil mutaqan. Hukmuhu luzum. Hukumnya luzum. Apa itu luzum? Ay luzumu maddihi bimikdari sitti harakat. Itu wajib untuk memanjangkannya sesuatu yang paten, yang mesti untuk memanjangkannya seukuran 6 harakat. Ya, sepanjang 6 harakat. La yazidu 'alaiha wa la yunqas. Tidak menambah dan tidak mengurangi darinya. Wa la yunqas anha. Ya, tidak mengurangi dari kadar yang telah ditentukan menurut seluruh para ahli qiraah, yaitu 6 harakat. Setelah 6 harakat dia memanjangkan, maka masuk yang ketujuhnya kepada huruf yang bertasydid. Al-haqq. Ha-nya dibaca 6. Ha. Atau qul atuhajjunni. Ha dengan ju-nya 6. Yang ketujuhnya masuk ke yang setelahnya. Tanya. Itu ukuran mad lazim kilmi mutaqqan. Qala sahibu tuhfah, dikatakan oleh sahibu tuhfah, dan ini bagusnya setelah membawakan hukum mad lazim yang lainnya, tapi beliau dahulukan di sini. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama'a ma harfi maddin fa huwa kilmiyun waqa'. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغم فإن بكلمة سكون اجتمع jikalau ijtima ya berkumpul bersatu di satu kalimat antara sukun ma harfi maddin bersama huruf mad berkumpul sukun dengan huruf mad di satu kalimat bikilmatin, karena ini dibolak-balik dalam susunan kalimatnya. Ada pun dalam mengartikan boleh, ya antum artikan yang sesuai. Jika lo berkumpul di satu kalimat antara huruf mad dan sukun atau sukun dengan huruf mad, fahwa maka disebut kilmi yun waqa, ya, nyatalah sebagai mad kilmi, ya karena bertemu di satu kalimat antara huruf mad dengan sukun. Au fi thulathiyil hurufi wujida, atau didapati, wujida didapati pada 3 huruf. Wal mad wastuhu, dan madnya berada di tengah-tengahnya. Atau ditemukan pada huruf yang tertulis dari 3 huruf. Ya, karena huruf-huruf hijaiyah ada yang ditulis dari 2 huruf, ada yang ditulis dari 3 huruf. Yang ditulis dari 3 huruf di 8 huruf itu dalam kalimat naqasa asadukum. Ya, naqasa asadukum itu ditulis dengan 3 huruf. Nun ditulis dengan apa? Nun, wawu, nun. Ya, jadi ketika kita nulis nun, nun ada titiknya di atas, jika lo ditulis dengan huruf maka terdiri dari nun, wawu, nun. Atau lam tertulis dari lam, alif, mim, ya. Atau kaf, dari kaf, alif, fa. Ini menunjukkan apa? Huruf yang terdiri dari 3 huruf. Dan di sana ada yang 2 huruf seperti ro, cuma ro dengan alif. Ba, ba dengan alif. Atau ha, ha dengan alif. Maka seluruh huruf hijaiyah yang 8 tadi, ya, terdiri dari 3 huruf dan tengah-tengahnya ada huruf mad. Tengah-tengahnya ada huruf mad. Apa yang tengah-tengahnya huruf mad yang berupa alif? Huruf apa saja? Tengah-tengahnya huruf mad alif. Huruf apa saja? Qaf. Yang kedua kaf. Yang ketiga lam. Keempat Yang keempat sod. Sod. Jangan so, sod. Ya, kalau sod berarti mana? Sod sama alif. Sod berarti ketika ditulis sod alif dal. Yang kelima dod. Ada dod. Ain. Dod, iya ditulis tiga huruf, cuman tidak termasuk. Ya. Jadi, masuknya kepada tadi kalimat naqasa asadukum. Ya. Berarti cuman empat. Meskipun dod ditulis dengan dod alif dal tidak termasuk, karena tidak ada surat yang diawali dengan dod. Ada surat yang diawali dengan dod? Enggak ada. Ya. Sehingga cuman empat yang ada di awal surah. Ya. Qaf, kaf, sad dengan lam. Itu empat. Ingat-ingat. Kemudian yang tengahnya huruf mad. Ya, apa saja? Mim. Terus sin. Terus mim, sin, terus ain. Ya, tiga. Empat salah tiga berapa? Tujuh. Kemudian huruf mad yang tengah-tengahnya waw. Apa? Nun. Ada lagi? Sudah, sehingga delapan huruf. Ya, dengan alif empat, dengan ya tiga, dengan waw satu, sehingga delapan. Karena hurufnya tadi delapan. Huruf yang ada di awal surat cuma delapan. Ya, naqasa asadukum. Itu dari kalimat naqasa asadukum. Sehingga jika lo didapati pada tiga huruf yang tengah-tengahnya huruf mad, harfiyun bada, nyatalah sebagai mad harfi. Ya, mad lazim harfi. Kilahuma, keduanya, baik itu mad lazim kilmi atau mad lazim harfi, mustaqqalun. Ada yang disebut mad lazim kilmi mustaqqal, mad lazim harfi mustaqqal. Kapan itu? In udghima, jikalau setelahnya diidghamkan. Ya, setelah huruf madnya diidghamkan sehingga ditulis dengan tasydid, maka disebut mad lazim harfi mustaqqal atau mad lazim kilmi mustaqqal. Mukhaffafun, dan disebut pula dari keduanya mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau bagaimana? Kulun idza lam yudghama, masing-masingnya jikalau tidak diidghamkan. Ya, kalau tidak diidghamkan maka disebut mutsaqqal. Ya, disebut mukhaffaf. Kalau tidak diidghamkan disebut mukhaffaf. Disukun saja. Ya, disukun saja. Seperti shad. Tidak ada setelah alifnya tasydid. Ya, maka mukhaffaf. Ya, atau al ana, setelah alifnya lam sukun, tidak ada tasydid, maka mukhaffaf. Qala tamrinatun lil mad al lazim al kilmi al mutsaqqal ma halliha, latihannya untuk mad lazim kilmi mutsaqqal bersama uraiannya. Qala Allah taala, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Ya, di to di sini panjang. 6, yang ketujuh ini masuk pada mim dan ditahan lagi. Guna. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Tidak dibaca pendek. Faidha ja'atit tamatul kubra. Tapi ditasydidkan. Tam. Diambil mimnya. Jangan tamatul lurus. Tapi diambil tasydidnya. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizquha, dabbah, dabbah, ambil ba'nya, tidak dabbah, harokatnya tidak lurus, tapi diambil tasdidnya setelah dipanjangkan. Maka al-hallu urayannya awalan yang pertama fi kalimati tammatu mad lazimun kilmi muthaqqalun. Sebagai mad lazim kilmi muthaqqal. Ya, kilmi karena di satu kalimat. Alif diikuti oleh sukun di satu kalimat, yaitu mim yang pertama yang sudah digabungkan kepada mim yang kedua. Dan dikatakan muthaqqal karena surahnya surah tasdid. Yang nampak bentuknya adalah bentuk tasdid. Mimnya di tasdid. Padahal hakikatnya bertemu antara mim sukun dengan mim yang berharakat. Liwuku'i harfil maddi wa wuku'i harfil musyaddadin ba'dahu. Dikarenakan terletaknya huruf mad, ya, dan huruf yang ditasdid setelahnya. Jadi adanya huruf mad dan adanya huruf yang ditasdid setelahnya, sehingga disebut mustaqal. Tanyaan yang kedua fi kalimati dabbah maddun lazimun kilmiyun mustaqalun. Kenapa? Karena dikatakan kilmi terjadi satu kalimat, bukan di huruf. Jadi dikatakan mustaqal karena setelah alifnya ditasdid. Liukui harfil maddi karena adanya huruf mad. Wukui harfin musyaddadin ba'dahu, dan adanya huruf yang ditasdid setelahnya. Wakis ana hadha, maka dikiaskan akan hal ini. Kapan saja antum dapati ini dalam Al-Quran, ya, huruf mad dan setelahnya ada yang ditasydid, maka disebut mad lazim kilmi mustaqal. Dan akan datang latihannya di dalam Al-Quran hanya ada 100 lafal. Ya, dalam Al-Quran hanya ada 100 lafal. Ya, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Duha, yang jumlahnya 100 lafaz. Dari latihannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya, sehingga dengan itu akan faham ketika menemukan salah satu dari yang 100 ini, ya, di ayat-ayat yang tertentu, maka disebut mad lazim kilmi muthaqqal. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.